Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah, memasuki bab yang kedua. Beliau sebutkan At-Tarhib min tarkis sunnah wartika bil bid'ah walahwa, ancaman, peringatan tentang bahayanya meninggalkan sunnah Nabi dan melakukan kebid'ahan, juga segala bentuk hawa nafsu. Wa 'anil Irbat ibn Sariyah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW menyampaikan iyyakum, dijauhi oleh kalian, berhati-hatilah kalian dari segala muhdatsat. Muhdatsat, perkara baru, disebut baru dalam artian karena Rasul tidak mengajarkannya, tidak mencontohkannya, para sahabat pun tidak mengenalinya, maka baru di dalam Islam. Karena yang demikian adalah sesat adanya. Semakna dengan itu, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi qala qala Rasulullah sallam li kulli amalin syirah wa li kulli syiratin fatrah faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Rawahu Ibnu Asim wa Ibnu Hibban fi sahihi. Setiap amalan, Rasul sebutkan, ada masa-masa giatnya, semangat orang mengamalkannya. Dan setiap masa giat, masa-masa semangat, akan ada masa-masa orang itu lemah, malas, futur. Maka jika di masa dia lemah atau malas, kembalinya tetap kepada sunnahku, maka dia telah terbimbing dalam hidayah. Namun jika di masa lemah itu dia kepada selain sunnahku, sungguh dia telah binasa. Hadis Abdullah bin Umar ini yang dikehendaki semangat yang berlebih, tajam, luar biasa, sehingga orang memaksakan diri dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, membebankan terhadap dirinya sendiri perbuatan yang berat, dan padahal itu tidak disyariatkan oleh Allah maupun Rasulnya. Rasulullah SAW mendidik umatnya agar mereka itu istiqamah dalam mengamalkan kebaikan, istiqamah dalam amalan soleh yang mereka kerjakan, tidak berlebih, tidak memaksakan diri. Yang itu pun pasti terjadi kekurangan padanya, taksir. Seorang hamba tidak akan luput dari kekurangan dalam mengerjakan hal-hal baik, ibadah yang terbiasa dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sebutkan ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, yang langgeng, orangnya istiqomah terus bisa melakukannya, walaupun itu sedikit, walaupun itu amalan sedikit, tapi terus, tidak terputus, tidak terhenti dalam mengerjakannya. Hadis Abdullah bin Umar menganjurkan agar seorang muslim, muslimah, semangatnya, giat-giatnya itu sesuai dengan di atas sunnah Rasul, dibimbing dengan sunnah Rasul ketika giat dan semangat. Dan disitulah dia akan berbuat adil pada dirinya sendiri dalam beribadah dan beramal soleh. Disitulah, yani dengan sunnah Nabi, dia tidak akan mendolimi siapapun. Masing-masing pihak, bahkan masing-masing termasuk yang ada dalam dirinya, akan dia berikan haknya sesuai porsinya. Karena seseorang, setiap orang punya hak yang menunggu dirinya. Istrinya punya hak terhadap dirinya. Anaknya punya hak atas dirinya. Bahkan dirinya sendiri punya hak. Istrinya ya, ya namanya istri, perlunya pernikahan untuk dia merasa tenang di sisi suaminya, dilindungi, ada kedekatan, ada kemesraan, hubungan biologi, semua ini hak istrinya. Anaknya pun demikian, kecukupan ekonomi, belanja, pendidikan akhlak, ibadah. Dirinya juga matanya butuh, punya hak untuk istirahat. Syahwatnya punya hak dengan nikah. Dengan sunnah, semua hak-hak ini akan terpenuhi dengan baik, tidak ada yang terzalimi. Tapi kalau orang sudah terlalu tajam, berlebihan, akan banyak pihak yang terzalimi. Sebagian orang mengkebiri dirinya sehingga dia gak punya syahwat. Kalau itu orang beristri, terzalimi istrinya. Dia zalim. Istrinya butuh, namanya perempuan normal. Atau sebagian mereka bahkan tidak mau menikah, padahal dirinya sendiri punya syahwat. Terzalimi dirinya. Dia enggak istirahat malam, dia paksakan diri untuk sholat, ibadah. Terzalimi matanya. Wahakadha masing-masingnya. Dengan sunnah tidak akan ada yang terzalimi. Perkataannya tidak akan bertentangan dengan amal perbuatannya. Ada beberapa amalan, ini hadis tentu menunjukkan bahwa orang itu bisa mengalami fase kuatnya iman, semangat. Terkadang dia masuk mengalami fase drop, turun imannya. Dari rahmat Allah, Allah ajarkan kepada kita beberapa asbab syar'i, ya, sebab-sebab syar'i menjadi faktor yang mendukung seorang hamba untuk terjaga dirinya dari dropnya iman, terlindungi dari turunnya iman, berkurangnya, sehingga imannya stabil, terjaga baik, bahkan bertambah dan meningkat. Hal-hal faktor tersebut antara lain yang pertama adalah banyak-banyak tadabur Quran, mentadaburi Quranul Karim. Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi yang beriman terhadapnya. Untuk tadabbur, karenanya Allah anjurkan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aghfaluha. Kenapa mereka enggak mau tadabbur Quran? Apakah kalbu mereka itu sudah tertutupi? Maka Quran banyak pengaruhnya kuat terhadap iman seorang hamba, menjaga dan bahkan meningkatkan iman tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan di Tirmidzi, syayyabatni Hud wa akhawatuha, sungguh membuatku beruban, membuatku semakin tua, Hud dan saudara-saudaranya. Ini surat Hud dan beberapa surat yang bersamanya. Dan karena kandungan isinya begitu kuat, begitu berpengaruh kepada diri Rasulullah sampai beruban beliau memahami dan mentadaburinya, yaitu surat Hud, Al-Waqi'ah, Wal-Mursalat, Amma yatasa'alun, wa idza syamsu kuwirat. Ini Hud wa akhawatuha, surat Hud dan saudara-saudaranya. Banyak hakikat iman, penjelasan tentang hakikat iman dipaparkan di sana. Al-Muhim ini tadabur tentang Al-Quranul Azim. Yang kedua, juga mengenali Tauhidullah, terutama Tauhidul Asma wa Sifat, memahami dengan baik nama dan sifat-sifat kebesaran bagi Allah. Mengerti dan membahas penjelasan para ulama dari tiap nama atau tiap sifat yang dimiliki oleh Allah, itu punya dampak suluk dalam kejiwaan, kepribadian seorang muslim. Nama-nama Allah itu dan sifat-sifatnya agung, sempurna, dan berpengaruh tauhid ini, dan sangat berpengaruh bahkan dalam iman seorang hamba. Tiap kali dia mempelajari sifat Allah, ilmunya seperti apa, pendengarannya, dan seterusnya, maka memperdalam dan mengkaji Tauhidul Asma wa Sifat, perkara yang sangat berpengaruh untuk istiqomahnya dan bertambahnya iman dia kepada Allah. Yang ketiga, talabul ilm, belajar agama, ilmu syar'i ini. Karena Allah sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dari sekian banyak orang, dengan sekian banyak profesi mereka, yang berdagang, yang bekerja, yang petani, yang ini, yang itu, banyak sudah. Yang Allah sebut hanya orang yang berilmu, hanya mereka yang takut kepada Allah. Karena ilmu itu yang akan mengajari kepada mereka keagungan Allah, kebesarannya. Ilmu itu yang mendidik mereka. Makanya Allah sebutkan Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Ya tentu tidak sama. Yang tahu perincian syariat seperti apa hukum-hukumnya, tahu bagaimana setelah kematian dengan ilmu barzah, kubur, azab dan nikmatnya, bagaimana hari kiamat kelak, mahsyar, tiupan sangkakala, para malaikat, jannah, wanar, semuanya halal, haram, yang tahu ini bagaimana akan disamakan dengan yang tidak mengetahuinya. Dan di situ penentu kesempurnaan seseorang, penentu kebahagiaan seseorang. Karena ayat menyebutkan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaima yahdharul akhira wa yarju rahmata rabbih. Baru kemudian kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang satu bangun di tengah malam sholat, berdiri dalam sholatnya, sujud khusyuk dalam sholatnya, takut akhiratnya, berharap rahmat Rabb-nya. Baru benar Allah katakan, apakah sama yang berilmu dengan yang tidak? Maka dua ini, yang satu tentang ilmu, penggalan yang terakhir, penggalan pertama ayat tentang amalan soleh. Karena sholat amal soleh. Berarti kesempurnaan manusia terletak pada dua ini kuncinya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu Quran, ilmu sunnah, dan amalan saleh, peribadatan dan pendekatan diri kepada Allah. Dua ini sangat menentukan. Semakin dia tinggi ilmu, semakin bertambah amal salehnya, semakin dia sempurna, bahagia. Semakin itu berkurang dan menjauh dirinya, jauh dari ilmu, dari amal saleh, ya semakin dia menjauh dari kebahagiaan dan kesempurnaannya, semakin mendekat kepada kesesatan dan kehancurannya. Na'udzubillah. Yang keempat adalah menghadiri, sibuk mendatangi, peduli, perhatian terhadap majelis-majelis ilmu, majalisul zikir, halaqat ilmu, karena di situ banyak iman bertambah. Karena memang majelis itu dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmat Allah, turun sakinah, ketentraman, ketenangan bagi orangnya, dan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu untuk membenahi apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya. Kata Ibnu Hajar, zikrullah itu bermakna ketika orang menjaga amalan soleh agar tidak terlewat darinya. Melakukan amalan-amalan yang sunnah, tidak dia remehkan. Begitu pula zikrullah bermakna membaca hadis Nabi, mempelajarinya, dan juga mudarasatul ilm, kamu belajar, mempelajari kembali ilmu yang telah kamu dapati. Semua ini zikrullah. Dan pengaruhnya sangat besar terhadap keistiqomahan seorang hamba. Anehnya, manusia kalau saja mereka mau menengok betapa peduli dan perhatiannya para salaf dari sahabat Nabi terhadap ilmu, luar biasa. Makanya majelis ilmu mereka sebut iman. Seperti yang Mu'adz ibn Jabal katakan, ta'al ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk, kita beriman sesaat. Artinya menambah iman kita, duduk dengan mengkaji ilmu, membahas ilmu. Ayat ini bagaimana maknanya, seperti apa tafsirnya, begini hadis ini, bagaimana difahami dan seterusnya. Kita beriman sejenak dengan mempelajari itu, karena itu menambah dan menguatkan iman seorang hamba. Wahakadha. Kalau kamu mendapati manusia itu semangat dan sangat peduli terhadap sesuatu yang gak ada manfaatnya bagi dia, tapi besar sekali kepeduliannya dan pengorbanannya, segalanya, ya waktunya, ya tenaganya, ya hartanya. Contoh, gampangannya saja, ada pertandingan bola, wah main ini kesebelasan kotanya, gak ingin tertinggal dia, main mungkin padahal maghrib, jam 1 siang sudah antri dia, mungkin duhur, mungkin gak sholat duhur, karena sangat pedulinya, gak ingin tertinggal. Bukan hanya itu, antri panjang, beli tiket, uang dia harus keluar, yang dia cari dengan keringatnya. Mungkin dia gak dapat kursi, berdiri, gak peduli, yang penting bisa masuk. Begitulah orang, suruh duduk di majelis ilmu paling setengah jam, gak sabar, padahal gak disuruh bayar, gak antri, duduk nyaman. Lihat bagaimana kepedulian orang dan semangat juangnya, pengorbanannya. Yang ini berguna untuk akhiratnya, bahkan dunianya, untuk kemaslahatan dia sendiri, tapi dia abaikan, males. Makanya Nabi katakan kalau sudah masa fatrohnya, masa malasnya datang dan itu bukan kepada sunnahku, binasa dia, celaka. Tetapi untuk perkara yang itu gak ada gunanya bagi dia, apa manfaatnya? Kalaupun dia tonton sampai selesai, menang kalah misalnya, apa manfaatnya bagi dia? Apa kemudian dengan itu dia dekat kepada Allah? Enggak. Gak ada sesuatu yang bertambah dalam dunianya, gak bertambah, apalagi akhiratnya, imannya. Perbandingan bagaimana perjuangan dan kesungguh-sungguhan orang. Perkara yang kelima adalah memperbanyak amalan soleh. Ibadah apapun yang mampu dia kerjakan, menambah imannya dan sangat menambah. Makanya dalam hadis Abu Bakar ketika Rasul tanya kepada sahabatnya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'ima?" Siapa dari kalian yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah." Kembali Nabi tanya, "Siapa dari kalian yang hari ini nganter jenazah?" Ini nyolati sampai menguburkannya. Kata Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah." Kembali Nabi tanya, "Siapa dari kalian yang hari ini sempat memberi makan orang miskin?" Kata Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah." Kembali Nabi tanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk saudaranya yang sakit?" Kata Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah." Maka Nabi katakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Ini tidak akan kumpul pada seseorang kecuali surga baginya, sudah pasti. Empat ibadah sekaligus di satu hari. Semangat dalam beramal soleh, Abu Bakar contoh tertinggi di antara para sahabat. Ya di hari itu dia puasa sunnah, ya di hari itu beliau mengantar jenazah, ya di hari itu pula bersedekah memberi makan fakir miskin, ya di hari itu juga beliau menjenguk orang yang sakit. Jaminannya surga. Dijanjikan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh amalan soleh besar dalam iman seorang hamba. Makanya tidak boleh diremehkan, tidak boleh bermalas-malasan dalam mengerjakan apapun yang dia bisa kerjakan dari ibadah dan amalan soleh. Perkaranya imanmu. Kata Imam Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, kalau saja Imam Hammad ibn Salamah hilang, dikatakan kepadanya, "Besok kamu mati, ajalmu besok," niscaya beliau tidak akan bisa menambah amal ibadahnya. Dalam artian tidak seperti keumuman orang. Begitu seandainya dia tahu besok mati atau seminggu lagi mati, divonis dokternya misalnya, seumur orang ini paling tinggal seminggu dua minggu misalnya, minta apa saja, biasanya bahasa dokter kan gitu, kasih. Gak ada pantangan dokter, tidak ada pantangan. Disenengkan apapun yang dia minta, kasih, karena percuma sudah. Perhitungan manusia sebagai dokter, ajalnya sudah dekat. Alhamdulillah ketika orang tahu seperti itu, banyak-banyak dia beribadah sudah, karena sebelumnya enggak gitu. Ya, gunakan kesempatan itu sudah, yang sedekah, yang hibah, yang wakaf, yang zikirnya, yang doanya, yang ini segala macamnya sudah. Karena selama ini dia sia-siakan. Kata Hammad ibn Salamah atau Imam Abdurrahman bin Mahdi, Hammad ibn Salamah, kalau saja dikasih tahu besok kamu mati, gak ada yang bisa beliau tambah amalannya. Karena memang tiap hari beliau sibuk dalam amalan. Tiap hari beliau penuh jadwalnya, kesibukannya dalam ibadah dan kebaikan. Itulah salaf. Allah menyebutkan وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Cepat-cepatlah kalian bergegas, dan itu menunjukkan semangat dan mau berjuang untuk mendapat ampunan Allah Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Hakadha, beberapa faktor yang ada dalam syariat yang banyak membantu seorang muslim, seorang muslimah untuk tidak drop imannya, banyak membantu dirinya untuk berbenah diri ketika ada kekurangan, ada cacat, lubang dalam amal ibadahnya. Telah lalu pula penjelasan bahwa bagus dalam rangka menjaga iman dan amalan soleh, orang itu mengejar ketertinggalannya, mengejar atau mengkodok. Makanya dalam hadis Umar Rasulullah katakan, man nama an hizbihi minal lail au syai' minhu falyaqra'hu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Yang tertidur dari hizibnya, dari Quran di malam hari, dan itu dia baca besoknya di antara fajar sampai zuhur, maka tercatat sempurna baginya seakan dia membaca di malam hari. Hizib itu kebiasaan orang, tergantung. Ada yang hizibnya tiap hari 2 juz misalnya, maka itu hizib dia 2 juz. Ada yang cuma 1 juz, 1/2 juz, al-muhim, itu namanya hizib. Suatu ketika, suatu malam, dia ketiduran, capek, yang biasa dia baca 1 juz, ngantuk, tidur. Tapi enggak kemudian diam, tidak membiarkan, terlewat begitu saja. Dia bayar besok paginya, antara mulai sholat subuh sampai duhur. Dia baca hizib yang seharusnya dia baca malam. Maka Rasul katakan tercatat sempurna seakan dia membaca malam hari. Semangat dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, begitulah bimbingan para ulama salaf dalam bersemangat menjaga dan istiqamah dalam amalan-amalan soleh. Yang terakhir mungkin penting pula untuk orang itu supaya tidak bosan, supaya tidak malas, mengganta-ganti macam-macam ibadah yang ada di dalam sunnah. Yang selama sunnah mengajarkan demikian, ya dijaga. Terkadang boleh dilakukan begini, terkadang boleh dilakukan dalam bentuk yang lain. Selama sunnah ada contohnya, kedua-duanya dilakukan atau bahkan lebih. Mungkin 3 macam. Sehingga tidak, bahasanya tidak monoton itu-itu saja. Ada yang lain yang dia lakukan dan itu juga dari tuntunan Rasulullah SAW. Atau ibadah yang mungkin jarang atau enggak pernah dia sentuh. Selama ini dia rajin puasa, masya Allah. Sholat, rajin sholat wajib yang sunnah. Tapi sedekah misalnya, dia jarang untuk melakukannya. Hampir boleh dibilang gak pernah. Maka lakukan. Ada nuansa baru yang gak pernah kamu lakukan ibadah ini. Kamu bersedekah, kamu zakat, kamu ini. Wah, kata. Macam-macam ibadah yang ada di dalam syariat. Begitu pula tiap-tiap ibadah terkadang macam-macam bentuknya. Seusai sholat, terkadang Rasul baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, inna la ilaha illallah dan seterusnya, ayat kursi. Terkadang Rasul baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Bahkan 30 kali. Sehingga tidak melulu monoton itu terus yang dia lakukan. Nah, ada contoh lain dari Rasul, kerjakan juga. Sehingga orang tidak mudah untuk bosan atau malas karena terbiasa dan sering melakukan hal yang serupa dalam ibadah-ibadah tersebut. Nah, itu tentunya di sisi lain menuntut ilmu dari kita untuk tahu sunnah. Bagaimana rincian dan detailnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.